fajar pagi, kau ku resapi. Menyengat, namun itu yang memang ku harap. Ada resah, memang resah, tapi aku suka. Fajar pagi, kau ku resapi. Saat aku pandangi risaumu, tawar dan getir, hanya itu yang terjadi. Ada bimbang, memang bimbang, yang sulit dimengerti. Fajar pagi, kau ku resapi. Fajar pagi, kau ku resapi. Siratkanlah sinarmu yang gerah menggoda. Jangan buramkan selasa arti. Fajar pagi, kau ku resapi. Fajar pagi, kau ku resapi. Fajar pagi, kau ku resapi. Fajar pagi, kau ku resapi. Fajar pagi, kau ku resapi. Fajar pagi, kau ku resapi.